Secangkir madu merah membasahi di kalbu, bersulam asmara, benang-benang cinta melukiskan sayang, sayangku, sayangku, satu dalam satu. Oh, rasa pertama kita Selvi Sulawesi Selatan. Biasa dari luar sampai dalam, oh. Hebat mempertahankannya, kualitasnya terjamin bener. Banget ya. Tentunya penampilan Selvi kali ini sangat didukung oleh supporter yang ada di sini. Bahkan sahabat Tuta tadi berkali-kali memberikan tepuk tangan dan juga semangat untuk Selvi, betul? Yo, sahabat Tuta, walau tidak ke depan tapi dari sini saja berikan semangat untuk Selvi. Sahabat Tuta. Gimana suaranya? Wow. Saya curiga melihat penampilan Selvi yang barusan. Jangan-jangan Selvi nanti juaranya. Wow, Selvi. Siapa bilang Selvi gak bisa pop? Dia sudah menunjukkan dia bisa. Pasti juara. Oke. Sulawesi Selatan mana suara? Indonesia mana teriakannya? Kalau dilihat-lihat kayaknya memang kursi di sebelah Mae itu ada powernya ya. Karo sejak duduk di situ suaranya jadi kencang. Langsung. Karena semangat, karena pesertanya keren. Bener. Oke, keren banget. Tapi ngomong-ngomong SMS-nya kan masih kalah tadi juga. Ini Sulawesi Selatan gimana nih? Oke. Wah, sampai pasti Sulawesi Selatan akan terus SMS, SMS dan sampai tempat yang tinggi. Yang pertama. Gua mau nanya nih, mau maju gak, Mak? Mau maju gak? Ayo maju. Wah, kamu ini serbu, Dewan Dangdut menyerbu kami. Ya, semuanya ingin memeluk Selvi. Semuanya menyemangati Selvi. Semua melihat aura yang semakin cerah dan semakin bersinar dari Selvi. Aduh. Mbak. Selvi, ya Allah. Saya baru pertama melihat secara live. Nyanyinya gimana teh? Oke gak? Luar biasa, saya kan biasa lihat di televisi. Iya. Di umur 18 tahun saya masih SMU ya. SMU. Tapi kalau kualitas vokal dan penampilan kayak gini udah standar. Sudah tidak diragukan lagi ya. Luar biasa. Bagus sama penari tadi match. Jalannya juga udah kayak Syahrini. Dari luar negeri. Ini sih udah layak dikatakan seorang bintang. Calon dangdut masa depan ini yang ditunggu. Iya. Sulawesi Selatan pasti bangga punya kamu. Iya, benar. Nasar, kipociki. Lu yang menakutkan gua suruh ke depan sekarang ngomong. Ya, saya takut. Tiba-tiba Tete belum tahu ya. Tete belum tahu. Ayo ke depan. Oh gitu ya. Tete belum tahu ya. Tete belum tahu. Diam-diam, King Nasar ini punya hati sama Selvi. Makanya tadi dia tahu semuanya ke depan. Oh gitu. Makanya Inces setiap hari coba di sini deh. Pasti insya Allah. Udah habis. Saya akan bicara jawabannya seperti Bang Haji Roma Irama. Insya Allah. Insya Allah. Selvi, kenapa penampilan terseksi baru dikeluarkan malam hari ini, Selvi? Iya. Wow. Kemana malam-malam kemarin, Dek? Karena itu salah satu strategi dikeluarkan untuk malam ini. Ya. Bertabur cinta. Indosiar.